Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Mbak. Ya, silakan Pak Aris. Itu sih bukan berita baru ya. Memang itu ya, memang kondisinya seperti itu. Dan kita tahu bahwa kalau orang mau kerja, yang niat kerja di pemerintahan itu orang-orang yang malas, yang memang pengennya korupsi, bukannya dia yang mau mengabdi itu omong kosong. Kalau ada orang yang mau jadi abdi negara bilang mau mengabdi itu bullshit lah. Mereka memang niatnya itu untuk jadi pegawai seperti itu untuk korupsi. Memang SDM-nya ya kualitasnya rendah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Aris. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya Pak Arko, silakan. Ya pada intinya gini, internasinya ini kan kadang-kadang dari zaman dulu kan ya nggak tahu ada ombudsman lah, ya sih gue udah ngikutin yang ombudsman itu apa. Pada intinya kan gini lah, itu masalah lama. Ini juga menteri itu nggak kerja apa-apa intinya. Menteri terkait lah dan gubernur yang dulu-dulu ya. Ya mudah-mudahan nantilah kalau ganti presiden, ya gubernurnya juga sekarang kan udah bagus ya. Kemudian mungkin nanti kalau Jokowi jadi presiden, Pak Ahok jadi gubernurnya, negara ini jadi lebih baik. Itu aja lah ngomong sikapnya itu. Ya habis waktu doang jadi kering kayak satu kering kayak ngomong lagi. Terima kasih Pak Arko. Pak Dede, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Kalau saya lihat mah itu semua udah harus diganti Bu ya. Kita jangan bicarakan yang udah paten lah. Kita bicara ke depannya bagaimana. Kalau ngomongin yang sudah-sudah tuh, kayaknya itu udah sejarah Bu ya. Udah gak tahan saya dirobah. Ya, hanya opini saya itu orang tersebut semua diganti. Kalau bisa diganti yang profesional. Bayar mahal gak apa-apa. Tapi yang penting ada kualitas. Jadi kalau kita mau pecat mereka juga itu enak Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Kembali FM, selamat pagi. Iya Pak Budi, selamat pagi, silakan Pak Budi. Jadi menurut saya memang apa yang ditulis Kompas itu benar. Nah solusinya di mana? Solusinya itu sebenarnya sudah terlihat di DKI. Poinnya adalah bahwa harus pejabat yang kompeten. Kebetulan di DKI itu caranya dilelang. Jadi sekalipun nanti misalnya nanti apa ada yang bagian ngurusin sistem, biasanya ngeritik, oh itu tidak kayak kepala sekolah kemarin kan, tidak sesuai dari pendidikan, dari dinas pendidikan dan kebudayaan yang bilang, oh tidak sesuai sistem mengangkat kepala sekolah. Nah yang jadi masalah adalah sistemnya sendiri sudah bobok. Kepala sekolah yang diangkat berdasarkan sistem, kenyataan di lapangan adalah seperti di pelabuhan tadi, korup. Jadi memang gak bisa menggunakan sistem untuk memilih di 6 kementerian yang disebut tadi, harusnya dilelang. Nanti dievaluasi lagi 6 bulan sampai nanti jadi benar. Itu mungkin solusinya. Terima kasih Pak Budi. Pak Joni, selamat pagi. Ya Pak, ya. Silakan. Saya mau ikut demo ombudsman, mau apapun, mau identifikasi permasalahannya ada mungkin, tapi tidak ada solusi sama. Dan menterinya mensyaratkan menteri pertahanan kalau nggak salah harus yang prestasi yang pinter, yang apa jimennya mau 500 something tetap aja, begitu masuk juga tercemar juga. Orang-orang pinter, menteri-menterinya begitu masuk tidak ada solusi juga, karena memang di bawah juga masalahnya parah, sudah mengakar. Mau presidennya siapapun tetap aja. Oke, okay. Terima kasih Pak Joni. Pak Patrick, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kan sudah memang sudah zaman Orde Baru, sudah kita tahu lah ya. Kalau kita ke pelabuhan, karena saya sendiri juga sering ngirim barang dan biayanya memang sangat banyak sekali. Kita mau ngeluarin barang juga harus ya banyaklah under table yang mereka memang sengaja membuat kondisi seperti ini. Jadi buat saya ini masalah leadership. Kalau kita ngelihat flashback masalah Tanah Abang, yang kita dulu pesimis Jokowi Ahok bisa menyelesaikan kaki lima di Tanah Abang yang memang premannya sudah sampai kuat sekali. Tapi akhirnya karena leadership-nya yang kuat, yang bagus, sudah bisa diselesaikan. Ya, kenapa masalah di pelabuhan ini tidak bisa? Karena ini tergantung leadership. Dulu Sutioso aja yang militer tidak bisa menyelesaikan Tanah Abang. Fauzi Bowo tidak bisa. Jokowi dan Ahok akhirnya bisa. Dan ini ada reformasi di leadership gitu untuk di pelabuhan ini. Saya kira seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Patrick. Hai, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Nah, ini menarik untuk dikomentari oleh bisnis pemakilannya, karena para pelaku bisnis itu itu kalau masuk pelabuhan itu kan seperti masuk kamar gelap gitu. Jadi gak tahu siapa yang berwenang untuk apa. Saya pernah berpengalaman ya mengurus impor bahannya hanya sedikit dari luar negeri ke Jakarta. Tapi luar biasa itu birokrasinya yang menggila dan gak ada keputusan terakhir. Akhirnya yang terjadi adalah re-export dengan biaya keluar juga. Ini kacau menurut saya. Jadi ini persoalannya adalah ombudsman ini kan hanya menginvestigasi. Dia tidak bisa bertindak. Dia sudah pernah membuat investigasi tentang pungli lingkungan hidup di Jabodetabek. Tapi tidak ada juga hasilnya. Jadi ini yang mengecewakan kita. Hanya menginvestigasi tanpa bisa menindak itu. Jadi kalau dinyatakan tadi ada 6 kementerian, enam menteri ini harus duduk bersama lah, atau paling tidak ada salah satu yang mundur gitu, ya kan? Ya itu solusinya. Terima kasih. Iya. Pak Jimmy, selamat pagi. Pagi. Silakan. Dulu di Radio Pas FM saya pernah bicara institusi, salah satu institusi di Indonesia yang paling korup adalah bea cukai di pelabuhan atau pengurusan segala sesuatu fasilitas pengurusan di pelabuhan. Cuma sayangnya rakyat tidak tahu hal tersebut karena tidak berdampak langsung, tapi dampak tidak langsungnya sangat besar karena biaya masukin barang dari luar negeri itu jauh lebih tinggi daripada negara lain. Nah, ini suatu hal yang disayangkan. Sangat jarang orang-orang kita yang sadar bahwa biaya tinggi dari negara kita salah satunya adalah biaya di pelabuhan. Uang yang terlibat di sana, saya yakin jauh lebih besar dari uang gelap. Kalau kita bicara uang gelap, uang gelap yang terjadi di sana jauh lebih besar dari institusi lainnya. Mungkin puluhan miliar per hari, bahkan di atas itu. Karena kita sebagai pengusaha, kita sudah tahu. Mereka prinsipnya, kalau dikerja secara benar, mereka tidak akan dapat ekstra. Dan uang gelap yang sudah puluhan tahun mereka nikmatin, mereka tidak rela hilang begitu saja. Nah, inilah menjadi tugas berat dari pejabat kita, mungkin juga KPK. Saya harap KPK mulai melirikkan mata ke arah sana, karena ini adalah dampak yang tidak langsung tapi sangat besar bagi bangsa Indonesia mengenai ekonomi biaya tinggi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bapak Anton, selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Silakan, Pak. Komentar saya gitu, Bu. Pak Tawin Livin, ya. Iya, Pak. Saya berpikir gini, kalau di Indonesia khususnya Jakarta ini, kita kalau mau impor barang itu lama sekali nyampainya dan biayanya sangat tinggi, dan sampai di Tanjung Priok pun masih menunggu loading. Kalau banyak pengusaha sekarang, mereka impor dari China, dari mana barangnya masuk melalui Malaysia, terus Malaysia masuk dari Kuching contohnya, masuk ke Kalimantan, baru dibalikin ke Jakarta. Kosnya akan lebih murah, sangat jauh, bisa beda sampai 50%. Itu yang akan saya kasih masukan aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Anton. Bapak Gilbert, selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan, Pak. Ya, harus ada itikad baik ya untuk menyelesaikan urusan ini ya. Karena urusan ini kan sudah lama ya. Ini ombudsman-nya kan baru masuk ya, ini mah sudah pasti ya kan. Ini kasus-kasus seperti ini kan sudah lama disebutkan ada 6 kementerian. Kalau mau bertujuan baik ya tinggal dibacak dong. Nah ya kan, adanya departemen apa-apa aja ya kan, itu gampang tuh, gampang dilacak. Jadi mengakibatkan seperti yang penelpon pertama tuh bilang, lewat melalui Kuching lebih murah 50%, ya kan. Berarti apa itu? Itu kan melalui jalan yang nggak benar ya, ya kan? Karena susah masuknya, ya kan? Mau nggak mau harus lewat dari Kuching, Sarawak, masuk lewat perbatasan, ya kan? Ini sebenarnya bisa diselesaikan tergantung dari nanti. Ya, kita harapkan presiden yang bagus lah, ya. Jokowi lah, gitu aja. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Ibu Wati. Siang Pak. Silang, siang, silakan Bu. Sudah rahasia ilmu umum. Sudah lama terjadi ya. Cuman saja cuma dibahas-bahas tapi gak ada kelanjutannya. KPK juga saya heran tidak menyentuh biaya cukai sehingga mengganggu importir juga yang diekspor yang belinya barang dari import itu juga mengganggu ekspor mereka. Jadi dari pihak pemerintah tuh biaya cukai sampai sekarang saya heran nggak pernah tersentuh gitu. Yang pajak udah, yang ya udah beberapa instansi udah, cuma biaya cukai ini mungkin dananya kuat kali ya Pak ya. Backingannya kuat jadinya nggak tersentuh. Ya itu aja sih saya. Oke, terima kasih Bu Ati. Bapak Hadi. Halo. Halo, selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Ya kalau saya lihat ini kan hanya masalah birokrasi dan korupsi aja ya. Jadi kita harus mempunyai pimpinan yang bersih dan yang tegas. Dan saya rasa itu ada pada Jokowi dan Dahlan Iskan ya, yang kita lihat sudah bisa memperbaiki itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi. Bapak Suyutno. Selamat siang Bos. Selamat siang Pak, silakan Pak. Memang negeri kita ini negeri diurus para koruptor sama para maling apa udah. Jadi udah susah kita ini mesti bagaimana juga udah susah kadang-kadang. Jadi sekarang yang kaya itu para koruptor sama maling aja itu. Satu-satunya jalan yang mesti revolusi lah Pak udah. Makasih. Oke, terima kasih Pak Suyutno.